sebelum Uthman dikuburkan, orang dah tahu tapi tak boleh nak ambil mayat dia. Orang datang kepada Ali radhiyallahu an. At-Tabari riwayatkan, sampaikan Ali, dia bagi tahu dia nak bayat kepada Ali terus. Ali bagi tahu, la, dia kata, inni astahi, aku malu, an ubaya, aku malu untuk dibai'ah oleh orang-orang yang membunuh seorang lelaki yang mana Nabi SAW kata para malaikat malu terhadap dia. Aku malu untuk dibai'ah sedangkan mayat dia belum lagi ditanam. Ali tak mau. Berlalu 5 hari, Madinatul Rasul tanpa seorang khalifah. Orang masih nak mencari-cari. Dalam riwayat At-Tabari dengan sanad daripada Muhammad bin Al-Hanafiyah, Muhammad bin Al-Hanafiyah adalah adik-beradik kepada Hasan dan Hussein, tetapi bukan daripada mak yang sama. Maksudnya bukan daripada Fatimah. Daripada ayah yang sama, bukan mak yang sama. Muhammad bin Al-Hanafiyah beritahu, dia kata, ketika mana Uthman dibunuh, ayah aku masuk ke rumah. Dan kemudian Talha dan Zubair datang. Masa tu Talha bin Zubair is big figure kat Madinah, sebab dia dua sahabat yang ada di Madinah yang dijamin masuk syurga, sahabat besar. Dia kata Talha dan Zubair bai'ah kepada Ali, sampaikan Ali pun dia kata lain akun waziran ahab ilaih min an akuna amira, kalaulah aku menjadi menteri itu, penasihat itu lebih baik daripada aku menjadi ketua. Dia tak mau jadi ketua. Kalau nak lantik penasihat menteri ke, tak apa. Dia kata, wallahi lasna bifa'ilin hatta nubayak. Sahabat pun kata, demi Allah kami tak akan buat macam tu sehingga kami bai'ah kepada kamu. Dan Ali bila mana dengar orang insist nak lantik jadi khalifah, dia kata, fafil masjid idhan. Kalau macam tu, bai'ah di masjid, sebab al-bai'ah la takun bikhufiyah. Sebab dia kata bai'ah tak boleh dilakukan secara sembunyi, sebab ia memerlukan kepada redha kaum muslimin semua. Kita kena buat bai'ah secara terbuka. Jadi, tapi bukannya Ali nak jawatan khalifah selepas tu. Dalam riwayat Al-Hakim, dalam Mustadrak, even lepas Perang Jamal, masa Ali menyesal selepas berlakunya Perang Jamal, dia bagi tahu apa? Ya Allah, innaka ta'lam anni lam urid hadha. Kamu tahu aku tak mau benda-benda ni, tak mau jawatan ni. Tetapi masa Uthman dibunuh, tasha akli, masa Uthman dibunuh, aku punya akal seakan hilang. Kemudian orang datang nak bai'at kepada aku, dia tak mau. Itu apa, sebab apa kita sebut benda ni? Sebab 3 benda yang saya nak sebut. Sebab tersebar dalam kutub-kutub tarikh, dalam kitab-kitab sejarah, banyak menukilkan bahawa seolah-olah para sahabat semua redha dengan pembunuhan Uthman. Seolah-olah tak ada orang bertindak, tak ada orang nak ambil, semua redha. Dan yang kedua, seolah-olah para sahabat tidak bersepakat membaiat Ali. Sedangkan di Madinah tak ada seorang pun daripada kalangan para sahabat yang mana tak bai'ah kepada Ali, termasuk Zubair, termasuk Talha, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas, termasuk Ibn Umar, semua bai'ah pada Ali. Dan Ali dia tak mau, tetapi dia dibai'ah. Dan walaupun macam Al-Imam At-Tabari sebut dalam tarikh dia tentang kisah Talha dengan Zubair yang diletakkan pedang di tengkuk dia untuk bai'ah, kisah tu tak sabit. Sebab kalau kita tengok riwayat sejarah yang tak betul ni, semuanya melalui sama ada sanad dia terputus ataupun dia akan musalsal ataupun dia berbalik kepada perawi-perawi yang lemah. Dan kalau kita tengok banyak riwayat-riwayat sejarah dan berkaitan dengan kisah-kisah ni yang dusta ni, kebanyakannya berbalik kepada 6 orang ni, 6 perawi ni kebanyakan. Yang pertamanya Muhammad bin Umar Al-Waqidi. Al-Waqidi, kalau sanad dia melalui Al-Waqidi, kita akan tahu. Imam Ahmad bagi tahu dia kadzdzab. Al-Bukhari kata dia matrukul hadith ataupun munkarul hadith. Perawi yang kedua, kalau lalu daripada jalan Abu Bakar bin Abi Sabrah, kat sini kita akan tahu Imam Ahmad Ibn Adi bagi tahu dia ni fulan yada'ul hadith. Ni adalah perawi yang pendusta. Kalau kisah-kisah ini, dia mesti juga ada yang melalui jalan Ibnu Abi Farwah. Dan yang ni Abu Zur'ah dengan Abu Hatim kata, matrukul hadith. Hadith dia tak boleh dipakai, kena tinggal. Dan banyak juga kisah-kisah yang tak sabit ni melalui jalan Abi Mikhnaf, Lut bin Abi Yahya. Abi Mikhnaf, Ibnu Hajar radhiyallahu anhu sebut, akhbariyun talif. Dia seorang sejarawan yang disaster lah, yang teruk. Dan kemudiannya Ibnu Adi bagi tahu Abi Mikhnaf, syi'iyun muhtariq. Dia ni syi'i yang kau-kaunya, yang hot, yang ekstrim. Dan kalau kita tengok dalam sanad dia, ada macam Muhammad bin Sa'ib al-Kalbi, yang ni juga a'imah kata annahu laisa bithiqah, dia tak boleh dipercayai. Dan yang keenam, kalaulah perawi lalu pada jalan Abi Janab al-Kalbi, Yahya bin Abi Hayya, yang ni Imam Ahmad bagi tahu rawa sahib manakir, dia banyak meriwayatkan hadis-hadis riwayat yang mungkar. Jadi kalau semua tengok kisah-kisah yang palsu dan dusta yang pelik-pelik ni, kebanyakannya semua madar dia, semua perawi-perawi dia akan lalu pada enam perawi ni. So be careful. Jadi itulah yang tersebar dalam kitab even At-Tabari. Sebab At-Tabari tak mensyaratkan kitab dia macam sahih Bukhari. Dia tak mensyaratkan mesti riwayat-riwayat dia sahih. Bahkan dalam muqaddimah dia bagi tahu dia, mungkin apa yang dinukilkan kat sini riwayat-riwayat yang kamu sendiri ingkar. Tetapi sebagaimana aku mendengar daripada guru aku, maka aku riwayatkan sedemikianlah. Maksudnya Bukhari, At-Tabari, kalau kita tengok Ibnul Athir, Ibnul Jauzi, Ibnu Kathir, Al-Baladhiri, yang lain, dia hanya riwayatkan apa yang ada di pasar-pasar ilmu ni, yang ada bertebaran ni, diriwayatkan dengan sanad dia. Dia tulis sanad dia supaya kita boleh cek di kemudian hari. Jadi bukan semua yang diriwayatkan dalam kitab tarikh Tabari ni, semua Ibnu Kathir ni, kita boleh terima bulat-bulat. Tetapi kita kena cek. Sebab tu Al-Kawthari dia sebut qimatu Tabari, qimatu sanadi. Apa yang nilai, apa yang dinukilkan oleh Tabari, nilai dia terletak pada sanad dia. Kalau sanad dia bagus, bagus. Kalau sanad dia tak betul, tak betul. Dan ini yang perlu difahami. Dan kemudian yang ketiga, kerana kebanyakan dan kitab-kitab sejarah dikarang pada zaman Abbasiyah. Start ditulis pada zaman Abbasiyah. Jadi pada zaman tu ada orang yang yang sangat taksub dengan Bani Abbasiyah. Bila ditulis sejarah, dikondem Bani Umayyah. Dia banyak duk hentam yang palsu, yang tak betul pun dia hentam Bani Umayyah. Dan kemudian ada juga yang terlalu taksub dengan apa yang berlaku di Karbala, peristiwa Ali radhiyallahu an, yang menyebabkan mereka ini, dia punya sentimen Syiah dan Rawafid tu kuat. Dan ada juga yang sederhana yang dipelopori oleh Ahli Sunnah wal Jamaah, oleh sejarawan-sejarawan, yang ni perlu kita ambil perhatian dan kita semak juga. Dan pokoknya pada ketika itu di Madinah masih lagi penuh ramai orang-orang Arab. Pemberontak dia bukan dah bunuh Uthman di balik, tak, stay kat Madinah, relax. Sebab pemberontak ni tergolong daripada kalangan hamba, tergolong daripada orang-orang badui, tergolong dia macam-macam tempat. Jadi dia orang macam biasa, macam kita selamba masuk sembang orang tak rasa apa-apa. Jadi bila mana Ali memegang tampuk pemerintahan, Talhah pun kata ke Ali, kita dah tetapkan yang kita akan tuntut bela, kita akan qisas. Ijtihad daripada Talhah dan Zubair. Ali bagi tahu, ya ikhwatah, wahai saudaraku, wallahi lastu bijahilin amma taqulun. Sesungguhnya aku tak jahil dengan apa yang kamu perkatakan. Tetapi kaifa nasna? Kami macam mana kita nak buat dengan kaum yamlikuna wala namlikuhum, yang mana mereka memiliki kami, menguasai kami dan kami tak menguasai mereka. Maksudnya dia orang much powerful daripada kita. Dia orang ada dalam tentera-tentera kita, ada dalam bandar-bandar kita, rumah-rumah kita. Kita tak mampu nak buat. Dan mereka itu daripada kalangan hamba-hamba kalian, daripada kalangan kerabat-kerabat kalian. Adakah kamu tengok aku masih mampu nak tuntut bela qisas right now? Talha bin Zubair mula kata, la, kami pun masih lagi tak nampak ada jalan. Ali usaha. Apa Ali buat? Yang pertama, dia seru kepada orang, wahai hamba-hamba, baliklah kepada mawalikum, baliklah kepada tuan kamu. Siapa yang tidak ada bersama tuan dia, kita tak jamin kalau apa-apa berlaku pada dia. Ali nak cuba suruh hamba-hamba balik kepada tuan-tuan dia ataupun balik ke luar negeri tempat dia asal supaya senang untuk dia bertindak. Wahai Arab, wahai orang-orang Badawi ini semua, orang kampung, buat apa kau duduk kat bandar ni? Pergi balik. Kan? Itik ayam kat sana, siapa nak jaga? Macam tu lah. Tak ada maksudnya balik, buat apa nak duduk kat sini? Balik. Ali nak cuba bagi diorang ni sikit dekat Madinah supaya senang untuk dia nak bertindak. Tapi guess what? Nobody do. Semua orang buat tak tahu je. Jadi Ali susah. Dia nak cuba kisas, tapi Ali punya pandangan, tunggu sampai semua reda. Sampai dah reda, senang untuk kita nak bertindak. Macam isu minyak lah kan. Dulu kalau hari Rabu je, semua orang post dekat Facebook ke apa, semua orang bising bila minyak naik. Bila dah reda, naik hari Rabu pun tak ada orang bising dah. Bila keadaan dah reda, so nak naik pun naik lah, orang tak bising. Seolah begitu keadaan dia. So Ali melihat, tunggu keadaan reda. Dan setelah 4 bulan berlalu, tak ada, Ali tak mampu buat apa-apa sebab pemberontak ni banyak dalam kem-kem dia. Banyak berlega di Madinah. So Talhah dan Zubair insist untuk nak tuntut bela. So dia kata ke Ali, ya Amirul Mukminin, izinkan aku pergi ke Basrah dan kamu akan mendapati aku bersama dengan tentera. Dan Talhah akan pergi ke Kufah dan kamu akan mendapati dia juga akan bersama dengan bala tentera. Dan kami akan datang ke Madinah. Dan senanglah kalau pemberontak tu pun, sebab dia ribu, pemberontak yang terlibat tu ribu. Jadi senang untuk kita bertindak bila kita ada power. Ali tak mau. Sebab Ali kata, tentera datang ke Madinah Rasulullah akan mencetuskan perang yang besar di bumi Rasulullah, yang ada masjid Nabi, yang ada kubur Nabi. Dan kemudian bila perang berlaku dalam satu negeri, kita tahulah apa dia punya kesan. Orang yang tak bersalah terbunuh, rumah akan hancur. Ali tak mau. Talhah bin Zubair keluar. Dia pergi ke Makkah. Ini saat kita melukis lagi. Agaklah. Okay. Ni lebih kurang. Siapa boleh cam, maksudnya lukisan saya cantik. Okay. Yang ni kita pun tahu, ni Yaman. Yang ni Oman. Yang ni sekarang ni UAE lah. Kemudian kat sini adalah Madinah. Ini adalah Madinah. Ni Makkah. Dan okey. Okay, lebih kurang macam ni lah. Okay, yang ni adalah yang sekarang ni, ni sebagai Turki. Ini adalah Black Sea, ini adalah Caspian Sea. So yang ni adalah Syria. Ni Jordan, Israel kecil situ, Palestin. Area sini adalah Syam. Dan ini adalah Iraq. Ini Basrah, ini Kufah. Okay, so kat sini Ali, Talhah dengan Zubair, dia pergi ke Mekah dulu. Dia pergi ke Mekah, dia berjumpa dengan, dia nak jumpa dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah Dan para isteri Nabi yang lain pergi haji masa tu, stay dekat Mekah. Sebab dia tahu dekat Madinah baru berlaku peristiwa pembunuhan. Jadi sampai benda tu reda, dia menetap dulu dekat Mekah. Dan Abdullah bin Amir, pemimpin dekat Qadi di Basrah masa tu, Abdullah bin Amir bin Quraiz ni, dia datang ke Mekah berjumpa dengan Aisyah. Dia kata, "Ya Aisyah, apa kita nak buat?" Aisyah kata, "Kita kena tuntut bela. Kalau kita tak tuntut bela dengan kematian Uthman, maksudnya kita meninggalkan hukum Al-Quran. Tunaikan qisas, Islam akan kembali mulia." Itu pendapat Aisyah lagi sebelum Az-Zubair dan Talhah sampai. Dan masa Aisyah dan isteri Nabi yang lain nak pulang ke Madinah, Talhah bin Zubair sampai. Berjumpa dengan Aisyah, cerita apa yang berlaku. Dan masa tu semua isteri Nabi setuju untuk nak tuntut bela. Dan kemudiannya bila mana Zubair dan Talhah bagi tahu ke Aisyah plan dia, kemudian Aisyah bagi tahu, sebab Zubair dengan Talhah dia kata, "Kita tak ada kemampuan dekat Madinah sekarang. Nak tuntut bela qisas kita tak akan mampu kalau kita stay kat Madinah." So Aisyah kata, "Apa yang kamu lihat? What's the plan?" So Zubair dengan Talhah kata, "Kita pergi ke Basrah." Bila dengar plan ke Basrah, isteri Nabi yang lain tarik diri. Dia kata, "Kalau Basrah kami tak setujulah." So Aisyah dan Hafsah binti Umar, dua ini setuju untuk nak pergi ke Basrah. Sebelum nak bertolak, Ibnu Umar radhiyallahu anhu datang. Ibnu Umar kan kata dekat Hafsah, kakak dia, "Balik." Dia kata, "Jangan pergi." Hafsah try argue. Ibnu Umar sahabat Nabi yang try untuk nak avoid any fitnah. Yang Aisyah kata, "Aku tak pernah melihat orang yang lebih selamat daripada Ibnu Umar." Jadi Ibnu Umar kata ke Hafsah, tak jangan pergi. Jadi dilarang Hafsah pergi. Jadi Hafsah pun tak dapat pergi. Jadi Aisyah radhiyallahu anhu insist nak pergi ke Basrah. Plan dia, kenapa dia nak pergi ke Basrah? Kerana pembunuh banyak daripada Basrah, banyak daripada Kufah, sebahagian daripada Mesir. Jadi bila kita pergi ke sana, kita akan kumpulkan sokongan dan suara untuk menuntut bela. Jadi bila kita ada kumpulan, kita ada tentera, kita ada ramai orang yang setuju dengan tindakan kita, kita akan bagi tahu dekat Ali yang kita dah kuat sekarang. So senang kita nak tuntut bela, tak payah takut dengan pemberontak. Jadi kenapa dia orang tak pergi ke Syam dulu kat sana? Disebabkan kat situ Muawiyah already strong. Dia dah memang kuat kat situ, dan Muawiyah jelas dia nak menuntut bela. Jadi buat apa kita pujuk Muawiyah lagi? Kita terus pergi ke Basrah, kita terus pergi ke Kufah. Jadi itu strategi asalnya, dia nak macam tu je. Dia nak kumpulkan suara untuk mendapatkan sokongan supaya pemberontak ni boleh dikisas. Jadi dia orang bertolak pergi ke Basrah daripada Makkah. On the way, dalam perjalanan ke Basrah, berlaku satu peristiwa yang hampir-hampir membuatkan Aisyah patah balik. Bila disampai ke satu mata air Bani Amir, hadis ni diriwayatkan oleh Qais bin Abi Hazim daripada Imam Ahmad, begitu juga Abu Bakar bin Abi Shaybah dengan sanad yang sahih. Jadi bila disampai ke satu telaga, tiba-tiba ada anjing menyalak kat dia. Jadi dia bagi tahu, Aisyah tanya, ini mata air apa ni dekat perkampungan Bani Amir?" Dia orang kata, "Ma'ul Hau'ab." "Ini mata air Hau'ab." Aisyah pun kata, "Ma'adhunnu an illa anni raji'ah." Dia kata, "Aku rasa aku kena balik sekarang." Jadi Zubair Talhah kata, tak, "Bal taqdamin." "Bahkan kita terus pergi, jangan takut. Sebab mungkin Allah nak jadikan kamu sebagai pendamai antara kedua pihak." Aisyah pun bagi tahu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Bazzar, dia bagi tahu, "Sebab aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut," riwayat Ibn Abbas, "Nabi bagi cakap kat isteri-isteri Nabi, ayyatukunna ayyatukunna sahibatul jamalil adbab takhruj hatta tambahaha kilabul hawab يقتل عن يمينها وعن يسارها قتلى كثير وتنجو بعد كادت أن تهلك. Nabi kata, siapa di antara kalian yang bersama dengan unta yang lebat di punya bulu dia, kemudian dia keluar sampailah dia dinyalak oleh anjing Hau'ab, akan berlaku pembunuhan di kanan dan kiri yang sangat banyak, dan dia boleh selamat selepas hampir-hampir dia mati. Jadi Aisyah teringat hadis Nabi tu, so dia kata dia nak balik. Tapi Talha, kaum muslimin yang lain pujuk, sebab dia orang kata Aisyah Ummul Mukminin, orang yang antara yang paling berpengaruh pada zaman tu. Kalau seorang ibu suruh anak dia, mesti orang akan cepat dengar kan. Ibu membebel kat kita, kita okey lah, ibu minta. Jadi bila mana Aisyah, dia orang pun kata mungkin Aisyah dapat meredakan keadaan ni dengan taraf dia sebagai Ummahatul Mukminin. Fine. So pergi, teruskan perjalanan sampai ke Basrah. Dah sampai ke Basrah, diorang actually diorang dah start mencari pembunuh. Diorang dah start mencari orang-orang yang terlibat. Dia minta Al-Qais bin Ahnaf, Ahnaf bin Qais daripada Bani Tamim. Dia adalah orang yang paling berpengaruh Bani Tamim kat situ. Minta supaya join diorang untuk nak kumpulkan grup untuk nak tuntut bela. Orang kat sana keliru. Pada masa sama dia kata nak menuntut bela ni adalah tugas seorang pemimpin, tugas waliul amr, tugas kerajaan. Dan diorang bukan kerajaan. Tapi at the same time mengelirukan juga, ini Ummul Mukminin Aisyah, isteri Nabi, orang yang paling faqih di atas muka bumi ni daripada kalangan wanita, bersama dia dengan Zubair dan Talha yang merupakan sahabat yang dijamin masuk syurga. Confused, tak tahu nak ikut sana, nak ikut sini, nak bersama dengan dia orang ataupun tak. Jadi Ahnaf bin Qais dan ramai daripada orang ambil pendirian stop, tak bermihak mana-mana. Tapi ramai juga orang yang berpihak kepada Aisyah dan Zubair, sampai jumlah ribuan juga. Dan bila mana Aisyah, dia dah berapa minggu dekat Basrah. Jadi bila mana seruan Aisyah makin kuat, pemberontak yang berada di Basrah ketika itu rasa risau. Antaranya antara yang berasa takut, Hakim bin Jabalah, seorang ketua pemberontak yang terlibat dalam pembunuhan Uthman directly sebelum ni. Jadi kumpulkan balik pengikut dia, dia kata kita kena attack Aisyah. Dan Hakim bin Jabalah bunuh. Aisyah dan Zubair semua, kita bukan nak datang berperang. So semua tak membalas. Sampai diorang paksa beberapa hari, diorang nak push. Akhirnya barulah Zubair tahu diorang ni adalah orang yang terlibat dalam ni, dan kita akan perangi dia. So berlaku peperangan kecil kat situ, yang diriwayatkan pemberontak tersebut dalam 70 orang mati, dihukumlah. Dan ada seorang terlepas, Harqus bin Zuhair daripada Bani Sa'ad. Dan kemudian bila macam tu keadaan, lepas daripada peristiwa tu, Aisyah tulis surat, hantar kepada Yamamah, hantar kepada Syam, hantar kepada Madinah, hantar kepada Kufah, nak terangkan keadaan apa yang terjadi. Dan masa tu gubernur di Basrah masa tu Ahnaf, Uthman bin Hunayf, sampai tak dapat pegang kuasa kat situ, dan dia terjebak dalam peperangan tu sampai dia kena lari. Berita sampai kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu di Madinah. Ali masa tu pening, ingat senang jadi ketua. Dia kata apa? Dia masa tu dalam Muawiyah tak bai'ah lagi kat dia, pegang Syam tu kat atas tu, kunci antara Rom dan tanah Arab. Lepas tu dia mula-mula nak pergi jumpa Muawiyah. At the same time Ali berfikir dia nak pindah ke Kufah. Sebab apa dia nak pindah ke Kufah? Kat sini dia nak cuba pindah dekat Kufah sebab lebih dekat untuk nak berurusan dengan Syam, dan boleh jadi tengah-tengah lah antara tanah Arab dengan bumi Syam. Jadi bila dia nak keluar kat situ, Abu Ayyub Al-Ansari pujuk, jangan kamu keluar, ini Madinah Rasul, inilah tempat di mana Rasul begini, inilah tempat sahabat, inilah tempat itu, tempat ini, pujuk. Ali pun okey, belum lagi nak keluar. Tapi masa tu dia dah plan dengan sekitar dalam 700 tu 900 orang nak move tu Kufah lah. Tetapi bila sampai berita apa yang terjadi di Basrah, kekecohan yang berlaku, Ali kata ini tak boleh jadi. Sebab dah havoc, kita mesti kena bantu nak settlekan. So Ali pun panggil orang untuk nak join, pergi sekali, pergi bertolak ke Basrah. Tetapi tak ramai orang nak sahut. Why? Sebab kat situ masa tu sahabat Nabi, sahabat Badar, yang sahabat yang Badriyin orang panggil, yang fudala, yang hebat-hebat ni, banyak ambil pendirian berkecuali. Majoriti sahabat tak terlibat dalam fitnah. Sa'ad bin Abi Waqqas tak terlibat. Usamah bin Zaid lagi tak terlibat. Sebab Usamah pernah kena saun dengan Nabi kan. Siapa dalam Sahih Bukhari tak salah, Usamah pernah terbunuh seorang yang cakap la ilaha illallah. Kemudian orang tu, dia kata sebab orang ni takut, jadi aku bunuh dia, dia berpura-pura. So Nabi kata, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Kamu tetap bunuh dia lepas dia cakap la ilaha illallah? Dia kata tak, dia ni cakap sebab berpura-pura nak selamatkan diri. Aqatalta ba'da an qala la ilaha illallah? Nabi ulang berkali-kali sampai kan Usamah lepas tu takut, jadi dia ambil pendirian, aku tak akan join sebab aku dah tak mau bunuh orang yang menyebut la ilaha illallah. Abu Hurairah tak terlibat. Mestilah Abu Hurairah tak terlibat. Dia antara perawi sahabat yang meriwayatkan hadis, kalaulah berlaku fitnah, al-qa'idu khairum minal qa'im. Orang yang duduk itu lebih baik daripada yang bangun. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Jadi Abu Hurairah tak terlibat. Ibnu Umar lagi tak terlibat. Sebab dia kata Allah dah sebut, وَمَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ جَهَنَّمْ. Siapa yang bunuh orang beriman secara sengaja, maka jazak dia jahannam. Dan ramai daripada sahabat tak join sebab confused. Zaman ni confused. Masa tu berlaku antara Ali sebagai Amirul Mukminin dan juga Aisyah dan sahabat-sahabat yang diberitakan masuk syurga. It's very confusing. Dan kemudian Ali keluar bersama beberapa orang dan makin ramai orang yang follow, dan sampai ke satu tempat nama dia Dhuqar. Di Dhuqar berhampiran dengan Basrah, Ali camping kat situ. Dan Ali hantar Al-Qa'qa bin Amr, Ali hantar Al-Hasan bin Al-Hasan anak dia, pergi ke Basrah, pergi ke Kufah untuk nak kumpul orang bersama sekali. Jadi dua orang ni antara yang membantu dalam nak kumpulkan bala tentera Ali. Dia orang kata kamu kena bersama dengan pemimpin, kena bersama dengan pemimpin, Ali pemimpin ni. So bertambah bilangan tentera Ali sampai mencecah lebih kurang 10,000 orang. Jadi selepas itu Ali pun hantar Al-Qa'qa bin Amr, especially sebagai ketua yang di follow Al-Miqdad bin Aswad. Dia hantar Qa'qa bin Amr pergi berjumpa dengan Aisyah. Qa'qa pun pergi berjumpa dengan Aisyah, berunding. Qa'qa bin Amr antara yang menyumbang besar dalam peristiwa ini. Jadi dia jumpa dengan Ummah, dia dengan Aisyah, dia kata, Assalamualaikum warahmatullahi, ya Ummul Mukminin, ma alladhi ja'a biki ila huna? Dia kata lepas dia bagi salam, apa yang membuatkan engkau datang ke sini ya Ummah, wahai ibu? Aisyah bagi tahu, al-islah bainan nas, kami cuma nak mendamaikan pihak manusia, nak membaiki apa yang masalah. Jadi Qa'qa bin Amr bagi tahu, kalau begitu panggil Talhah dan Zubair kemari. Talhah bin Zubair datang. Jadi Qa'qa bin, dia bagi tahu, aku bertanya kepada Aisyah, kenapa kamu semua datang kemari? Aisyah kata mereka nak mendamaikan manusia, nak memperbaiki. Amutabi'ani am mukhalifan? Qa'qa tanya, adakah kamu setuju nak follow ataupun kamu nak menyanggah? Zubair dengan Talhah kata, bal mutabi'an, kami follow, kami nak berdamai. Qa'qa bin Amr diperselisihkan dari segi adakah dia sahabat ataupun tak, perbahasan ini boleh rujuk Kitab Al-Isabah Ibn Hajar. Jadi Qa'qa pun bagi tahu, okey, kalau macam tu, bagi tahu aku plan kamu apa. Tell me what's your plan. Jadi Zubair dan Talhah bagi tahu macam ni plan dia. kami nak kumpulkan orang sebab kami nak tuntut bela, sebab kalau kita tak qisas, kita dah meninggalkan hukum Allah. Sebab Allah kata dam dengan dam kena bayar. Qisas mesti kena. Jadi bila dia bagi tahu plan dia macam mana, Qaqa' pun sanggah. Qaqa' bin Amr kata, "Okey. Dengar sini. Aku dengar kamu dah terlepas lari ni Harqus bin Zuhair. Kamu bayangkan Harqus bin Zuhair ni dia balik kepada Bani Sa'ad. Bani Sa'ad satu kabilah besar di bawah Bani Tamim. Bawah Bani Tamim tiga kelima besar, Bani Sa'ad, Bani Hamdalah, Bani Amr. Jadi kalau dah dibalik kepada Bani Sa'ad, kemudian dia minta perlindungan, Bani Sa'ad pun protect dia. Dan kamu nak pergi serang dia, adakah kamu nak berperang dengan Bani Sa'ad ataupun tak? Kalau kamu kata kamu nak berperang dengan Bani Sa'ad, maka kamu telah melampaui batas. Sebab kamu nak berperang dengan orang yang tak terlibat. Kalau kamu tak jadi perang dengan Bani Sa'ad, maksudnya kamu setuju dengan pandangan Ali yang kita tunggu dulu sampai keadaan reda. Maksudnya takkanlah kita nak serang. Kalau kamu berjaya katakan bunuh dia pun seorang tu, kamu buat sekutu Bani Sa'ad daripada klan kabilah Mudar, daripada Bani Rabi'ah, semua tu naik marah, kamu bunuh ni 6,000 lagi orang datang nak bunuh kamu. Kamu rela macam tu? Keadaan akan jadi makin teruk. Jadi Zubair dan Talha pun beritahu, okey. Maksudnya agree lah, dia faham lah. So Aisyah tanya, apa pandangan kamu, Qaqa? Ya, Qaqa beritahu, ara annal amra dawa'uhu taskin. Aku melihat benda macam ni, dia punya kunci dia, penawar dia ialah tenang. Tunggu orang tenang dulu. Bila orang dah tak bising, orang dah macam tak sensitif isu ni, barulah satu-satu kita ambil. Sak, sak, kita tangkap. Orang tak bangun memberontak, orang tak marah, lebih mudah. Sebab zaman Arab ni, diorang kabilah, sistem clan ni so strong. Kalau tak smart, satu kabilah akan serang dia balik. Oh, kalau macam tu, dia kata, qad ittafaqna. Okey, kalau macam tu kami dah faham apa maksud kamu, kami setuju. Pulanglah kepada Ali. Jadi Qaqa' pun balik kepada Ali dan bagi tahu kepada Ali tentang persetujuan daripada Talhah dan Zubair dan Aisyah. Dan Ali hantar lagi dua orang untuk nak memastikan kesahihan berita tu. Dan datang beberapa grup daripada Basrah, dia pun bagi tahu Talhah dan Zubair, Aisyah ni hanya nak islah. Jadi Ali pun happy. Jadi diorang pun berkemping sebelah menyebelah. Dalam keadaan happy, daripada dua-dua pihak, ada daripada kabilah Mudar, daripada sini ada Rabi'ah, daripada sini ada daripada Yaman. Diorang mas hari tu dah duduk makan sekali, main apa sembang sekali dah. Kemudian Ali bagi tahu, aku melihat esok aku nak balik. Nak pulang ke nak balik dah. Wala yartahilanna ma'ana. Jangan bersama dengan kami, bertolak dengan kami ni mereka yang terlibat dengan pembunuhan Uthman. Jadi Ali nak cuba beza, sebab tak semua orang boleh dikenal pasti, sebab ribuan orang bunuh. Few muka tu pun kita boleh kenal, tetapi tak secara detail. Jadi bila macam tu, orang pun malam dalam keadaan yang aman, dah semua dah happy, dah tenang, nak balik dah, lega. Grup-grup Sabaiyah, Abdullah bin Sabak, yang ni semua panik lah. Dia kata, ah, kalaulah macam tu, kita naik lah nanti. Sooner or later, kita akan ketangkap. Jadi, diorang plan, kita kena perangkan diorang. Kena porak-perandakan diorang. So, Abdullah bin Sabak, yang dikenali sebagai Ibn Saudak, dia plan, okay, satu grup serang grup Ali, satu grup serang grup Talha dan Aisyah. Jadi, tengah malam, orang tengah tidur, tiba-tiba sap panah, tiba-tiba pukul pedang semua. Apa yang orang rasa? Panik. Apa jadi? Pemikiran pertama orang akan kata, belah sana kianat. Belah sana kianat. Orang laung. Ni kianat. Berlaku pertempuran. Ali pun, apa dah jadi? Talha dengan Zubair pun, apa dah jadi? Aisyah pun menjerit, berhenti, tak, ni semua khianat. tapi tak ada siapa dengar. Sebab tengah kecoh, orang semua nak pertahan nyawa sendiri. Berlaku satu pertempuran besar dan orang makin ramai datang nak protek Aisyah, sebab sahabiah dia datang nak bunuh Aisyah. Jadi sampaikan At-Tabari ceritakan bahawa manusia dekat dengan Aisyah ni macam landak, panah-panah semua defend, nak defend Aisyah. Aisyah masa tu atas unta dia lagi. Dalam keadaan tu kecoh macam tu, Ka'ab bin Sur Al-Azdi, qadi di Basrah, yang terlibat kat situ, dia pegang Quran, dia kata berhenti semua, berhenti, ini Quran, berhenti. Dia depan Aisyah, tapi dia kena panah juga. Dalam keadaan dia mati memegang Al-Quran, cuba menghentikan peperangan. Dan kemudian tak ada siapa yang pegang tunta Aisyah nak bawa lari Aisyah tu melainkan mati kena bunuh. Ali pun panik bila dalam keadaan macam tu. Ali pun hantar Muhammad bin Abi Bakar, adik kepada Aisyah, adik-beradik dia, untuk nak bawa lari Aisyah ke tempat yang selamat. Jadi Muhammad bin Bakar dan beberapa orang ni dapat sampai ke tempat Aisyah, sebab dipikir selagi Aisyah ada kat situ, selagi tu perang akan berterusan, sebab diorang ni nak bunuh Aisyah. Seorang lagi nak pertahankan Aisyah mati-matian, ribu mati. Dan kemudian Aisyah nak bawa lari, dia akhirnya dia tetap kaki unta tersebut bagi jatuh, dan dia bawa lari yang rumah atas unta tu, dia bawa lari dan bawa ke kem Ali. Bila dah selamat, bila orang tengok Aisyah dah tak ada, watak utama kat situ dah tak ada, bawah dia orang bertempiaran lari. Ali kata jangan dikejar orang yang lari, stop, khalas, enough, yang lari tu biar. Dan kemudian Ali kata jangan diambil harta rampasan perang melainkan senjata sahaja yang digunakan. Tak ada, sebab kita Muslimin, kita saudara, tak ada harta rampasan perang, jangan dibuat tawanan semua. Jadi kemudian Ali bin Abi Talib masuk berjumpa dengan Aisyah. Kaifa haluk ya ummah, wahai ibu, apa khabar? Sebab Ali teringat dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan juga At-Tabrani dan Al-Haythami sebut rijaluhu thiqat. Dia bagi tahu Nabi masa tu nampak Ali dengan Aisyah. Kemudian Nabi kata akan berlaku sesuatu antara kamu berdua. Jadi Aisyah kata aku ya Rasulullah, kalau begitu aku yang tercela. Ya, Nabi bagi tahu kalau berlaku urusan sebegitu, berbuat baiklah kepada Aisyah. Jadi Aisyah teringat hari Nabi, so dia pun santun menyapa Aisyah. Ghafarallahu lak, dia kata semoga Allah ampunkan kamu. Dan kemudian diminta Muhammad bin Abi Bakar, saudara kepada Aisyah dan rombongan, untuk hantar Aisyah pulang ke Madinah. Dan Ali pun lalu dekat battlefield. Antara yang dia tengok sahabat dia sendiri, Zubair bin Awam, At-Talhah bin Zubair mati. Dia pergi dekat Talhah, kemudian dia duduk kat Talhah, dia kata aduhai, wahai Abu Muhammad, aku rasa sangat sedih melihat engkau mati bergelimpangan di bawah bintang-bintang. Dia pergi tengok Zubair berdebu, dibersihkan debu tersebut. Dia tengok anak kepada Talhah, Muhammad bin Talhah yang mempertahankan Uthman, meninggal. Dan orang semua kenal Muhammad bin Talhah dengan gelaran As-Sajjad, sebab dia banyak sujud, dia banyak bersalat. Ali rasa sedih sampai dia kata ya Allah, inni lam urid hadha, aku tak mau benda ni berlaku. Kalaulah aku boleh mati 20 tahun yang lepas. Dia menyesal dengan apa yang terjadi, dan dia menyesal kerana dia menyandang jawatan khalifah tu. Dan dihantar Aisyah balik. Aisyah bila balik, Aisyah pun menyesal sebab datang ke Basrah. Dan Aisyah sejak daripada peristiwa tu tak pernah keluar lagi daripada Madinah sampai dia meninggal. Jadi Aisyah bila mana mengaji, dia baca ayat waqarna fi buyutikunna, bila Allah perintahkan kepada muslimat supaya banyak menetap di rumah, Aisyah akan menangis sampai basah tudung dia, teringat sebab dia keluar itulah. Padahal sebab yang dia keluar tu tak salah, sebab dia ditemani oleh dia punya mahram dia, anak Zubair, Abdullah bin Zubair. Zubair adalah suami kepada kakak Aisyah, Asma binti Abi Bakar. Dan Aisyah bila ternampak Ibnu Umar, dia tanya, ya, dia kata, kenapa Ibnu Umar, kenapa kamu tak menegah aku sebagaimana kamu menegah Hafsah, kakak kamu? Ibnu Umar kata, aku melihat kamu telah insist, dah begitu kuat berpegang dengan pandangan kamu dengan Talha dan Zubair, maka aku tak nak kacau lah. Jadi dua-dua menyesal selepas peristiwa. Ali tak ada ambil tebusan. Ali biarkan tebusan tersebut. Dan inilah yang akan menyebabkan golongan Khawarij second wave akan keluar disebabkan peristiwa ini. Dan selepas daripada itu, Basrah pun semua bai'ah dia. Sampai peristiwa itu berlaku pada 36 Hijrah. Setahun lebih kurang selepas kematian Uthman ataupun hampir. Dan setelah itu, Ali menetap di Kufah. Jadikan itu markas pusat tentera dia yang baru. Dan tak lama kemudian, dia terfikir, di Syam sana tu masih lagi tak bai'ah. Muawiyah dah berlalu pemerintahan dia lebih daripada satu tahun, Muawiyah tak bai'ah. Jadi dia pun pergi kepada Muawiyah. Dia bawa dia punya bala tentera dia, bukan niat untuk nak menyerang asalnya, tetapi lebih kepada menggertak lah. Jadi bila mana dia pergi sampai ke sana, dan pasukan Muawiyah di Syam, orang kat Syam ni loyal dengan Muawiyah, sebab so Muawiyah is good kerajaan. Dan Muawiyah dengar Ali dengan tentera dia datang, dia kata, apa kita nak buat, kita nak mempertahankan ke ataupun tak? Orang pun berselisih faham kat situ. Muawiyah, kenapa dia menuntut darah Uthman? Sebab kalau kita tengok, Muawiyah dan Uthman seakan sepupu kedua pupu yang paling dekat. Dan Uthman yang paling powerful. Daripada kalangan Bani Umayyah, Muawiyah yang paling power untuk nak jadi wali dam ataupun pewaris yang akan menuntut qisas daripada Uthman. Sebab itulah Muawiyah strictly. Lagi bila mana Uthman dibunuh, masa Uthman ditetap, isteri Uthman, Nailah, pertahankan Uthman, jari dia putih. Dan selepas itu, jari dan baju Uthman yang berdarah tu dihantar kepada Muawiyah. Sebab Muawiyah adalah ketua, masa tu dianggap sebagai ketua klan Umayyah. Jadi Muawiyah ada hak untuk nak menuntut bela. Allah sebut dalam Quran, وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا. Sesiapa yang dibunuh secara mazlum, maka Allah jadikan kepada wali dia orang yang sultanlah yang memegang urusan nak menentukan qisas ataupun tak. Jadi Muawiyah bila dia dapat baju Uthman yang berdarah, jari Nailah, sedih hati. Di Syekh saya dulu pernah bagi tahu, masa dia terlibat nak nego satu keluarga yang nak tuntut hukum qisas, sebab dia tak nak maafkan, tapi pihak dia datang untuk nak suruh dia maafkan, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah. Dia tak mau maafkan. Dia kata, selagi orang yang ambil nyawa tuan punya baju ni, dia gantung baju anak dia 4 tahun dah kat situ, baju tu penuh darah. Maksudnya peristiwa tu masih diingati, dendam tu. Muawiyah gantung baju Uthman dekat mimbar masjid supaya mengingatkan, ini khalifah. Macam mana orang boleh bunuh khalifah Rasulullah? Dan Muawiyah, dia tahu dia ada power. Jadi dia nak power dia tu menekan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma supaya cepat sikit menuntut bela. So akhirnya dia ambil keputusan untuk nak pertahankan. Tapi bukan dengan niat untuk nak berperang. Sebab Muawiyah, bukan sebab dia nak merebut jawatan khalifah. Bila orang tanya kepada Muawiyah, Muawiyah sendiri bagi tahu yang aku tahu Ali jauh lebih aula daripada aku, lebih utama daripada aku. Dia yang masuk Islam dulu, dia antara mubasyirin Nabi Jannah yang dapat masuk Islam. Tetapi aku adalah sepupu Uthman. Selagi Uthman tak dituntut, selagi itu aku tak bai'ah. Dan akhirnya mereka tiba di satu tempat yang dinamakan sebagai Siffin, berhampiran dengan Syam dekat situ. Sampai di Siffin, dua tentera bertemu. jumlah yang ramai. Disebutkan jumlah tentera belah Ali sekitar 100,000 tu 120,000. Jumlah di pihak Muawiyah sekitar 70,000 tu 90,000. Dan ini semua telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda akhir zaman yang telah berlaku 1400 tahun yang lampau. Yang Nabi sebut dalam hadis riwayat Muslim, la taqumus saah hatta taqtatilani fi'atani azimatani yakunu fayakunu bainahuma maqtalatun azimah da'wahuma wahid. Nabi kata tak akan tibanya hari kiamat melainkan setelah bertembung antara dua pasukan yang sangat besar, yang akan berlaku pembunuhan yang ramai walaupun diorang punya objektif sama. Da'wahuma wahid, maksudnya sama-sama Islam, tujuan sama-sama nak mencari kebenaran, tujuan itulah. Jadi Nabi dah beritahu akan pertembungan yang akan berlaku di Siffin, riwayat Muslim. Dan bila mana bertembung kat situ, lama camping, berperang, kejap berhenti, malam siang berperang, malam dengar rintihan solat daripada sana, doa daripada sini, sampai masuknya bulan Dzulhijjah, sampai masuk ke bulan Muharram, sampailah masuk ke bulan Safar. Dah 2 bulan lebih dah berterusan. Masa Ali sampai, tentera Muawiyah dapat conquer mata air kat kawasan tu dulu. Jadi bila masa tentera air dah dahaga, diminta nak share air kan. Dalam nak perang ni boleh minta share. Jadi tentera Muawiyah masa tu kata no, selagi mana tak dikeluarkan daripada, sebab ada daripada kalangan tentera Ali ni mereka yang terlibat dalam pemberontakan. Yes. Sebab dia orang ada dalam tentera Ali. Selagi mana tak keluar mereka-mereka ini, kami akan biarkan kamu dahaga macam mana kamu biarkan Uthman dahaga. Tapi kemudian Muawiyah izinkan. Dia kata tak semua yang terlibat. Ada yang tak terlibat. Dia orang saudara kita, sesama agama, bagi dia minum. Tapi fight. Berlaku fight. Sampai riwayat tentang angka kematian ni pelbagai version. Ada yang sebut 25,000. Ada yang sebut lebih daripada tu, double daripada jumlah tu. Jumlah yang ramai.